jumlah ismiah gitu. Jumlah ismiah. Maksudnya, misalkan kalimat panjang gitu. Ya sederhana aja, misalnya digabung gitu. Ya bisa saja kayak suruh atof aja. Enggak, maksudnya di dalam satu ayat Al-Qur'an bisa terdiri dari jumlah ismiah banyak gitu. Kalau mubtada, mubtada itu kan punya khobar. Maksudnya khobarnya itu sendiri bisa enggak terdiri dari jumlah ismiah? Khobarnya. Kalau jumlah ini jumlah ismiah, terus ini jumlah ismiah, itu kan berarti sudah ada dua jumlah ismiah yang terpisah atau disambung dengan huruf A atau bisa saja terjadi. Saya ini Muhammadun Tilmizun wa Ahmadu Ustadz. Bisa terdiri dari dua jumlah ismiah. Iya, BP 100 juga bisa asal pakai wa bisa. Tapi ada wow. Ah, ada wow atofnya. Muhammadun Tilmizun wa Ahmadun Ustadzun. Siapa lagi? Wa Laila Qadimatun. Atau begini, bisa. Tangerang fi Banten. Apa lagi? Wa Jombang fi Jawa Syarqiyah. Tapi kalau satu kalimat terdiri dari mubtada ada jumlah ismiah dan fi'liyah bisa juga. Khobarnya berupa jumlah ismiah apa fi'liyah. Ini bisa. Kalau sudah mubtada khobar itu harus ismiah. Terdiri dari mubtada dan khobar. Itu kuncinya. Ya. Nah, yang namanya mubtada itu harus isi. Yang namanya mubtada harus disingkat kaidahnya begitu di dalam kaidahnya. Nah kalau khobar kan coba nih, ada khobar mufrad, ada khobar bermufrad. Khobar bermufrad ini ada jumlah, ada sudut jumlah. Jumlah ini ada berapa? Ismiyah. Ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Jadi nanti akan ada kita pelajari khobar berupa jumlah fi'liyah. Contoh-contoh aja ini. Contohnya. Abu Hurairah Tilmidz. Muhammadun aja ya. Muhammadun Yaqumu. Apa artinya? Muhammad berdiri. Muhammad Yaqum. Coba dibalik. Yaqum. Yaqum. Muhammadun. Muhammadun. Artinya sama enggak? Artinya. Muhammad berdiri Muhammad. Kalau dalam bahasa Indonesia, Yaqum Muhammad jangan diterjemahkan berdiri Muhammad, tetap diterjemahkan Muhammad berdiri. Karena kalimat bahasa Indonesia yang masyhur dalam bahasa Indonesia subjek itu baru predikat. Kalau dalam bahasa Arab ini dua-duanya bisa. Masyhur itu Muhammad dan Yaqum Muhammad itu masyhur. Nah, sekarang saya tanya, itu kan ada dua jumlah itu ya, dua-duanya jumlah ini. Ismiyah Muhammadun ya. Masuk jumlah yang mana? Yaqum Muhammadun masuk jumlah yang mana? Muhammadun ismiyah, Yaqum fi'liyah. Kenapa Muhammadun Yaqum ismiyah? Mubtada khobar. Nah, karena mubtada khobar dimulai dengan isim itu aja sederhananya. Jadi kalau suatu kalimat dimulai dengan isim permulaannya itu cenderung mubtada khobar, cenderung besar. Saya tidak mengatakan mutlak tidak, karena nanti akan ada isim di depan tapi bukan jumlah ismiya. Bukan jumlah ismiya. Setiap kali kita baca kok, iya karena dulu iya karena setahun. Hati-hati itu bukan jumlah ismiya. Sekalipun iya karena itu isim dor. Mil. Bukan jumlah ismiya. Nantilah. Muhammadun tada. Ya kan? Muhammadun muktada. Setiap ada muktada pasti ada muktada. Nah, sebentar dulu. Pasti ada muktada. Kita lihat yakumu dulu. Dari segi bentuk yakumu ini kata apa? Mudore. Fi'il mudore. Fi'il mudore. Fi'il. Setiap fi'il ada? Fa'il. Mana fa'il dari yakumu? Kembali kepada Muhammad. Jangan kembali dulu. Jangan ke apa yang kembali? Mustatir. Ah, mustatir. Apa yang mustatir? Muhammad. Domir mustatir. Domir yang mustatir. Apa yang mustatir? Katakan dia apa? Hu. Kalau yang kamu, apa? Hua. Hua. Hua yang tersebut di sini. Nah, baru hua itu kembali kemana? Jadi jangan langsung kembali. Sebutkan dulu yang tersembunyi itu domir apa. Baru kembali. Ya kumu fakirnya huwa mustatir kembali ke Muhammad. Jadi kan berarti fi'il terdiri, ya kumu ini terdiri dari fi'il dan fa'il. Ya kan? Cuma fa'ilnya gak kelihatan tersembunyi. Ini fi'il wa fa'ilun. Cuma fa'ilnya tersembunyi. Berarti ini jumlah apa ini? Kalau fi'il fa'ilnya jumlah apa? Jumlah fi'iliyah. Jumlah fi'iliyah. Nah jumlah ini tadi mutada kan? Ya. Ini menjadi khobar. Baik Muhammad. Nah inilah yang disebut. Contohnya ini khobar jumlah fi'il. Ya. Jumlah jumlah fi'il. Khobar ghairu mufrad. Ya, ghairu mufrad ya. Khobar ghairu mufrad berupa jumlah. Jumlahnya jumlah. Jumlah apa? Jumlah fi'il. Jadi sini nih khobar. Masuk mana mufrad ghairu mufrad? Ghairu mufrad. Gua mufrad yang mana? Jumlah atau sifat jumlah? Jumlah. Jumlah apa? Jadi, runtut berpikirnya. Nah, coba dibalik. Yakumu Muhammadu. Yakumu, ini jumlah apa? Fi'liya. Nah, dipastikan jumlah fi'liya karena dimulai dengan fi'il. Ya. Jadi sederhana gitu aja. Kalau kalimat itu dimulai dengan fi'il, maka disebut jumlah fi'iliya. Jumlah fi'iliya terdiri dari fi'il dan fa'il. Fi'lun dan fa'il. Kalau kan jumlah isminya kan mubtada dan khobar. Ini harus dipegang, ini kuncinya sebenarnya. Kalau yang lain-lain hanya tambahan saja, kalau ini sudah terbukti. Nah, yang umum fi'il. Setiap fi'il ada fa'il. Mana fa'ilnya? Muhammad. Muhammadun. Ini kelihatan kayak ini. Fi'lun ini apa fi'lun ya? Ini fa'il. Karena saya tahu di dalam pelajaran kita kemarin fa'il itu modul kita pelajari ya fa'il. Sudah modul ya. Sebagian sudah. Ya. Fa'il baru kita lakukan ya dalam kita lakukan ada Zohir ada. Oh iya benar. Fa'il itu ada dua, ada berupa dhamir, ada berupa, ada isim dhamir, ada isim zohir. Nah yakumu ini, Muhammad ini maksudnya nih, dhamir atau zohir? Zohir. Zohir. Kalau dhamir itu kata ganti. Kalau yakumu yang di sini, zohir atau dhamir? Domir. Domir itu nanti, ini domir bagi dua lagi. Ada domir mustatir, berarti tersembunyi. Ada domir baris. Baris ini kelihatan domir. Ada yang tersembunyi. Baca skemanya seperti itu. Di Muhammadun fa'il mustatir satu lagi tadi baris, domir baris. Baris itu kelihatan. Fa'il. Fa'il. Fi'il fa'il. Nah, ini bisa dikembangkan lebih jauh kalau kita misalnya Muhammadun ini mau kita ubah menjadi musanna jamak. Mungkin mulai ini. Kembangkan lebih jauh. Kalau ini kan sudah tahu Muhammadun tanda rumahnya apa? Doma. Doma kenapa? Mufrad. Ini juga tanda rumahnya. Sekarang ganti misalnya Muhammadani. Hapus ya. Ini saya ganti Muhammadani. Ini menjadi Yakumani. Nah, Yakumani. Ini Muhammaduna menjadi Muna. Yaku Muna. Coba ya, ini mubtada mubtar semua ini. Yang ini aja dulu Muhammadun, Muhammadani, Muhammaduna. Mubtada itu irobnya apa? Fa. Rofa. Muhammadun pakai domba karena mubtar. Kalau Muhammadani apa kata rofa? Alif, kenapa Alif? Duel. Musanna. Kalau Muhammaduna, apa tanda rupanya? Wow, kenapa wow? Jamak apa? Ada tiga loh jamak. Muzakkar. Sah, tinggal. Nah, tinggal. Fi'il sebagai obat mengikuti Muhammadani Yakumani, jangan Yakumo. Kenapa Yakumo enggak boleh? Karena Yakumo ini yang bersembunyi di sini apa tadi? Hua. Hua kembali ke Muhammadani enggak klop. Ya? Iya. Nah, sekarang saya tanya nih. Yakumani ini kan fi'il ya, fi'il mudhari. Mana fa'ilnya? Mana fa'ilnya? Kuma. Hah? Ya kuma ni. Ya, fa'ilnya mana? Kalau ini kan dia itu tersembunyi, kalau ini ada enggak fa'ilnya? Enggak ada. Ada. Domir baris. Ya kuma ni. Mana yang menunjukkan kuma di sini? Kasroh itu. Alif. Alif itu adalah sama dengan kuma. Domir baris. Nah, alif yang sama dengan huma ini kembali ke Muhammadani. Klop kan? Jadi nanti domir itu bukan hanya gua mau dia mau nanti bukan itu namanya domir fasli. Ada nanti domir yang harus yang masuk di dalam kata, bagian dari kata itu. Seolah-olah dia huruf ya, tapi dia domir. Nah ini namanya domir mutasil namanya. Nah tapi tetap masuk baris. Jadi domir baris ini dikembangkan lagi nih, domir baris ini ada dua. Ada mutasil, ada mutasil. Contoh. Mutasil udah tahu, wabung-wabungnya, wabungnya, antantum-antum, anti-antum-antum, anak-anak. Nah kalau mutasir ini aja dihafal ini yakumu yakumani yakumani yakumuna takumu ga takumani yakumuna takumu ga takumani takumuna takumina takumani takumu. Nah itu nanti kelas 14 itu nanti bisa dilihat yang mana yang punya domir mutasir. Saya ini lanjutkan ya, baris ini ada mutasil, ada munfasil. Kalau munfasil ya itu sebuah rumah yang mana ditanya sudah tanya. Kalau muktasir itu masuk di dalam kata bersambung dengan kata. Muktasir secara terjemah artinya apa? Muktasir bersambung. Wusul. Oh, nah, wusul wasola. Kalau munfasil terpisah. Jadi dia tidak bisa huwa, misalnya huwa ya huwa. Kalau mutasil tadi apa? Bersambung. Nah, coba bawa ansila tasrifian enggak? Kitab ansila bawa. Sudah punya belum ansila? Selalu dibawa itu kalau ini. Ansila enggak apa-apa. Nah, nyelip. Yang ansila itu ada nanti. Coba Pak Mahmud apa enggak? Tasrifin coba. Kataba atau yakumu deh. Yakumu. Lah kataba dulu, firmani dulu. Kataba. Nah kataba itu tidak ada domir, tidak ada domir baris, yang ada domir mustatir. Kataba disebut dua. Terus itulah kataba. Kataba. Kataba ada nggak di situ? Alif. Domir ada alif. Itu domir mustatir bersambung. Mustatir. Terus katabu. Katabu ada waw. Waw itu dari mutasi. Terus katabat. Katabat. Katabat tersembunyi dia. Ta itu bukan domir. Itu ta teknis namanya. Ta yang memberikan perkuat. Terus katabata. Katabata alif. Alif itu domir mutasi. Terus katabata ni katabna. Katabna, nanya itu domir mutasil. Nah, arti bersambung nih maksudnya. Bersambung dengan kata, coba kataba bersambung nggak dengan kata kataba? Oh. Nah, alifnya itu masuk di kataba. Ini apa yang bersambung? Bukan kata bahwa. Ya, bukan kata bahwa. Kalau kita bikin kalimat dua, ini betul ini dua kataba. Ini domir ini, mutasil atau mufasil? Mufasil. Terpisah, ya. Tapi kalau huma kataba, artinya ini mereka berdua menulis. Huma mufasil mutasil. Mutasil. Mufasil mutasil. Mufasil. Mufasil. Terpisah. Kataba alif mufasil mutasil. Mutasil alifnya ya itu bersambung kan berarti kalau artinya sudah ada alifnya huma itu coba coba diuraikan huma mubtada ya kataba fi'il madi fa'ilnya mana alif ini sama dengan huma kembali ke ini namanya domir mutasil yang ini namanya domir munfasil. Jadi mutadanya berupa domir munfasil khobar kataba berupa jumlah fi'liyah yang fa'ilnya berupa domir mutasil domir karena harus ada ya di dalam jumlah fi'liyah itu harus ada domir yang kembali ke mutada kalau tidak ada itu salah kita harus ada dan harus kuat kata kata dan seterusnya. Kalau huwa kataba kembalinya ke yang mana ya kembali yang atas yang ya ya ini coba diuraikan aja huwa mutada ya ada. Kataba pak ini mana tersembunyi oh iya mustatir jangan baris nggak baris dia jadi jangan nggak ada munfasil mutasil di sini yang ada munfasil mutasil kalau dia baris kalau dia ada Kalau nggak ada alif berarti dia mungfasil. Tadi baris, karena kalau ada itu namanya baris. Selain alif masih banyak lagi. Banyaknya, tinggal itu aja kan, tasrifin aja. Kataba, katabu, wow, wow. Kan? Nah, terus katabata, alif, katabna, nah. Nahnu. Nah, bukan katabna. Kamu. Bukan katabna, lain oh. Katabna. Bunna. Nah, coba anta, katabta. Ta. Anta. Katabtuma. Tuma. Katabtum. Tum. Katabti. Ti. Katabtuma. Tuma. Katabtumna. Tumna. Saya. Katabtu. Katabna. Jadi kalau misalnya, apa, baca doa buka. Puasa. Allahumma laka sum. Tunya itu domir. Mutasif itu yang berarti aman. Allahumma laka sum tu. Wa bika aman. Aman tu. Wa ala rizkika aftar tu. Tu. Fakir. Berubah domir. Mutasif. Yang berarti aman. Kalau banyak itu? Banyak mana? Malam-malam. Tapi tidak. Biasanya kalau doa itu bareng-bareng. Walaupun bareng-bareng, masing-masing berdoa kan? Ayo doa. Bukan salah. Masing-masing baca. Sama dengan nama itu. Tuh. Saya berniat katanya. Nama itu. Kalau robana kita Tuhan kita, Robi Tuhan, beda itu nanti. Meskipun sama-sama domir, jadi domir nanti domir mufasir ini dibagi-bagi lagi ini, masih dibagi ini. Ada beda, nggak gambaran aja. Kalau bawa amsila, saya tunjukkan ada semua di situ. Di kitab amsila sudah ada semua di sana. Domir mutasil ini, domir mutasil ya. Domir mutasil ini ada nanti domir rofa. Ada nanti domir nasab. Ada nanti domir jar. Nah, kalau yang ini kata ba domir mutasil rofa, nasab, atau jar? So. Rofa, kenapa rofa? Alif. Bukan. Jabatannya sebagai apa tadi? Huma. Jabatannya sebagai apa? Mubtada. Khobar. Bukan, kata ba fi'il sejak Arab. Oh, fa'il. Fa'il itu kan rofa kan? Oh iya. Fa'il itu rofa. Jadi ini domir rofa. Rofa untuk dua. Domir rofa. Ada nanti domir nasor. Contoh-contoh aja ya. Contoh aja. Ad-darsu katabahu Muhammadun. Coba diartikan. Pelajaran itu ditulis oleh Muhammad. Kalau arti letter lagnya, pelajaran itu menulisnya Muhammad, enggak bahasa Indonesia enggak benar. Karena enggak bahasa Indonesia begitu. Pelajaran itu menulisnya Muhammad. Ada yang enak itu pelajaran itu ditulis oleh sekarang kita uraikan. Ad-darsu sebagai apa? Harus tahu. Mubtada. Alif lam. Isim di awal mubtada. Nah, khobarnya tunda dulu. Kataba ini apa? Fi'il. Fi'il. Fi'il madi. Madi. Setiap fi'il ada? Fa'il. Fa'ilnya. Mana fa'il dari kataba? Eish. Siapa yang menulis? Ah, ini dia. Fa'ilnya ini. Ini fi'il. Nah, di sini ada hu. Hu apa itu? Menulisnya. Nya ini kemana larinya nih? Kitab. Ad-darsu. Pelajaran. Jadi ini maf'ul apa yang ditulis? Kita apa yang ditulis? Pelajaran. Pelajaran, cuma bukan yang ini masih tapi yang ini nih. Ini namanya maf'ul bih. Tapi maf'ul bih-nya berupa apa nih? Domir. Domir. Mustatir atau baris? Baris. Mufasil atau mutasil? Mutasil. Rofa atau nasab? Nasab. Kenapa nasab? Karena maf'ul bih. Maf'ul bih itu objek. Objek itu kan masuk. Ditulis. Kan? Jadi ini domir nasab. Saya ingin menyebutkan contohnya itu. Contohnya bahwa domir mutasil ini nanti ada roda, ada nasab, ada majrur. Bisa bawa kita. Pasti. Yang majrur contohnya ya, yang majrur contohnya. Assalamu alaikum. Apa artinya itu? Assalamu alaikum. Selamat. Selamat atas. Alaikum. Assalamu sebagai apa? Mubtada. Khabarnya mana? Alaika. Alaika. Alaika ini masuk khobar mufrad ghair mufrad. Ghairu mufrad. Ghair mufrad masuk jumlah atau sibu jumlah? Sibu jumlah. Sibu jumlah jar majrur atau jar mudhaf ilaih? Alaika jar majrur. Jar majrur ala. Huruf jar kan? Ka ini artinya apa? Engkau kan? Anta. Domir enggak ini? Ala jar ka majrur kan? Domir baris masuk yang mana? Mutasil atau mufasil? K. Mutasil. Rofa, nasab, majrur. Majrur karena ada Allah. Jadi assalamualaikum. Alaikum kum itu domir mutasil majrur itu karena dimasuki Allah. Asalnya ala antum berubah menjadi alaikum. Kalau alaika, ala anta. Mana ya ala anta? Menjadi alaika. Alaina? Alaina, ala nahnu. Alaiya, ala ana. Jadi kalau mau ditesnya begini nanti. Alaihi, alaihima, alaihi. Alaiha, alaihima, alaihimna. Alaika, alaikuma, alaikum. Alaiki, alaikuma, alaikuna. Alayya, alayna. Assalamu alayna wa alayna. Itu jahat majrur itu. Karena ada ujian. Jadi domir itu luas. Itu bisa lo domir lagi. Cuma di kitab Ansila itu ada semua. Cuma belum kita ini. Saya kembali ke sini lagi. Nomor 5, Talano. Maza. Maza bisalati. Ya, rumah kan? Apa? Di mana? Apa? Apa? Apa? Keranja. Salah itu keranjang. Apa yang di dalam keranjang? Maunya apa? Jawabannya? Buah-buahan. Salati. Buah-buahan. Masih ingat? Apa buah-buahan sama kamu? Fa. Ki. Ha. Tun. Tun. Fa. Ki. Ha. Tun. Bisalati. Fa. Ki. Ha. Atau bola, apa bola? Bura? Satu. Bura? Nun. Fisalati. Qurat atau Fatihah. Di keranjang itu ada buah. Coba diuraikan itu, Pak. Fi sebagai jar, asalati majrur. Apa tanda majrur? Tanda majrurnya apa? Majrur dengan apa? Kasro. Kenapa kasro? Majrur. Satu mufrad. Risalati khobar apa jar majrur wa huwa khobar mukaddam. Mana khobarnya? Mana mukaddamnya? Mukaddamnya mana? Al apa itu? Fakihah. Mukaddam mu'akhar. Apa tanda rupanya? Dhamma. Kenapa dhamma? Single. Coba dibalik. Mukaddam depan. Al-Fakihatu. Al-Fakihatu fis-salat. Coba. As-salat ini ganti dengan dhamir. Di dalamnya ada buah-buahan. Fi. Apa sih dhamirnya? Salati apa kata gantinya salati? Kan perempuan satu. Dia kan iya, berarti. Iya. Nah, fi ditambah dia menjadi apa? Fiha. Dia fiha. Fi ditambah dia menjadi fiha. Jadi fiha. Fakih. Di dalam Al-Quran banyak sekali fiha. Kalau ditafsirkan gini nih, buah mamil mauna fihi fihi ma fihi fiha fihi ma fihina fika fiku ma fikum fiku fiku ma fikuna fiya fihina. Coba nomor 6 Fajar. Hal amam al madrasati sahatun. Ya. Apakah di depan madrasah itu sahatun? Sahatun. Halaman. Apakah di madrasah ada halaman? Ada halaman. Naam. Amam al madrasati sahatun. Nah, kita buang ini aja halnya ya, buang ini aja naam. Amamal madrasah sahatun, jumlah apa? Ismiyah. Kalau ismiyah mubtada-nya mana? Al-mudar. Mana mubtada-nya? Amamal madrasah sahatun. Sahatun mubtada apa namanya? Mukhtar. Khobar itu berarti mukaddam yang mana? Amamal mudarrisah. Dorof dan mudofu. As-sahatu amamal mudarrisah itu dorof dan mudofu bidar merupakan khobar mukaddam. Coba balik. Amamal as-sahatu amamal madrasah. As-sahatu amamal madrasah. Artinya apa sahat? Halaman. Amamal madrasah itu termasuk khobar apa tadi? Ship. Khobar ya apa jorok? Goyur. Ghair mufrad berupa jorok. Shibhu. Berupa shibhu jumlah. Shibhu jumlah yang mana jar majrur atau jorok jumlah? Jorok. Jorok jumlah. Itu jadi. Nomor 7. Mada alal haliti. Siapa? Apa? Apa di atas haiti? Haiti apa? Dinding, tembok. Apa di atas tembok itu? Apa di atas tembok itu? Spiderman. Alal haiti. Alal haiti. Nah, baru sebutkan bendanya. Jangan pakai itu. Alal haiti. Apa? Oh. Cicakun. Alal haiti. Jam dindingan. Ini bisa. Itu bisa. Itu bisa. Saburatun. Saburatun. Saburatun. Saburatun. Sa'atun. Itu apa itu? Dipasangin. Mirwahatun. Dipasangin ya. Mirwahatun. Enggak. Maju dia. Ya, kita sudahi dulu. Belum. Dengan membaca hamdalah, mengulang-ulang doa kepada Allah. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.